telah selesai dari kitab pembahasan tentang apa? Af'alul Qulub. Ya, Af'alul Qulub. Yang dia termasuk akhwat dhanna. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari akhwat dhanna, yang amalannya adalah menasabkan dua maf'ul sekaligus. Sebelum dilanjut, barangkali ada yang terlewatkan dari pembahasan yang sebelumnya. Oh iya, kemarin ada yang bertanya tentang apa perbedaan antara alima dengan apa arafa. Kalau alima itu kata ulama disebutkan tidak mesti didahului oleh jahal, sedangkan arafa mesti didahului sebelumnya oleh jahal. Kalau arafa mesti didahului sebelumnya dengan kebodohan, ketidaktahuan. Adapun alima tidak mesti, makanya dijadikan itu sifat bagi Allah. Jadi fil-fil yang telah lewat itu ada yang bermakna dhon, ada yang bermakna al-yaqin. Dan apabila dia keluar dari makna yang sifatnya qalbi, maka dia hanya menasabkan satu maf'ul saja. Sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari akhwat dhonna, yaitu af'alut tasyir. Af'alut tasyir. Silakan dibaca. قال المؤلف رحمه الله النوع الثاني أفعال التصير نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا واتخذ الله إبراهيم خليلا نحو صيرت ونحو صيرت الطين خزفا وقالوا وهبني الله فداءك واعلم قال الشارح النوع الثاني من الافعال الناصبه للمبتدا والخبر على انهما مفعولان لها افعال التصير سميت بذلك لدلالتها على تحويل الشيء من حاله الى حاله اخرى وفي كون مفعولي هذه الأفعال مبتدأ وخبرا في الأصل كما يفيده كلام ابن مالك وابن هشام والرضي وغيرهم بحث لأن مفعوليها متغايرا مفهوما وخارجا فلا يصح ادعاء كونهما مبتدأ فلا يصح ادعاء كونهما مبتدا وخبرا لوجوب اتحاد المبتدا والخبر في الخارج وان اختلفا في المفهوم ويتبين ذلك انك تقول صيرت الغني فقيرا والمعدوم موجودا وتعلق الاول على الثاني وتعلق الأول على الثاني في المثالين ممتنع وأجاب بعض المحققين عن هذا بأنه لا نزاع في أن الأفعال الناقصة من دواخل المبتدأ والخبر ولا نزاع في صحة قولهم صار الغني فقيرا والمعدوم موجودا مع جريان ما ذكر فيه فما كان جوابا عن هذا فهو جواب عن ذاك فتأمل نحو جعل ومنه قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وقوله تعالى وجعل منهم القردة والخنازير فالمجرور فيهما مفعول ثاني وما بعده مفعول أول وقس به ما أشبهه وإنما لم يقدر المجرور مفعولا أول لأن المفعول الأول في محل المبتدأ والمفعول الثاني في محل الخبر والمبتدأ لا يكون جارا ومجرورا ورد كقول الشاعر فرد شعورهن السوداء البيضاء faradda syu'urahunna sawda bidha waradda wujuhahunna bidha sawda waradda wujuhahunna bidha sawda wattakhadha wa yuqalu fihi takhadha nahu latakhadha alaihi ajra wa fi qira'atin latakhadha wasayyara wa mithluha asara wa huma manqulani min sara ihda akhwati kana naqala al-awwalu bitad'if wa tsani bil hamzah kaqawli sya'ir wal'ibat tayru bihim abab wal'ibat tayrun bihim ababilu fasayyaru mithla ka'asfil ka'asfi ma'kulin fi awwali fasayyiru mithla ka'asfi ma'kulin wa wahaba ghayru mutasarrifin fala yusta'malu illa bisighatil madhi kal mithalil ati wa ityanul musannifu binahwi fi awwaliha lil isyarati ila adami inhisariha fima dzikr faqad adda ba'duhum minha taraka nahu qawluhu ta'ala wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun qala fil mughni in fusira taraka bisayyara fadzarfu maf'ulun wa la yubsiruna maf'ulun thani takarrara kama yatakarrarul khabar fawadzarfu maf'ulun thanin wal jumlatu ba'dahu halun intaha wa qala ibnu anqa zada ba'duhum fi af'ali at-tasyiri daraba ma'al mathal nahwu darabtu hadzal kalama mathalan wa fi nahwi darabtul fiddata khataman wattina khazafan wa ba'duhum khalaqa wa jazama bihi as-suyuti fi syarh an-niqayah nahwu wa khuliqal insanu da'ifa wa fil irtishaf la a'lamu nahwiyan dhahaba ila anna khalaqa tata'adda ila ithnaini fala yakunu min hadzal bab qala jam'un muta'akhirun wa qad yadmanu al-muta'addi liwahidin ma'na sayyara fataj'alu min af'alihi fataqul hafirtu wastadari fataqul hafirtu wasatadari bi'ran wa banaitu daro masjidan wa qata'tu sauba qamisan wa sana'tuhu imamatan ay sayyartu fi kulliha qala ibn anqa wa huwa qawiyun wa qad ashara al musannifu rahimahullahu ta'ala ila amsilati ma zakarahu min af'ali at-tasyir ala tartib biqaulihi qala Allahu ta'ala faja'alnahu haba'an mansura wa i'rabuhu alfa'u bi'tibari ma qablaha ja'ala fi'lun madhin min af'ali at-tasyir tansibul maf'ulaini wanna dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun wal ha'u dhamirun muttasilun fi mahalli nasbin maf'ulun awwal haba'a maf'ulun thani mansuran na'tun wa qalat an-naw'u thani atau matanya dulu ya النوع الثاني أفعال التصير نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب قال الله تعالى فجعلناه هباء منثورا وقال تعالى يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وقال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ونحو صيرت الطين خزفا وقالوا وهبني الله فداءك النوع الثاني من الأفعال الناصبة للمبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها أفعال التصير. Macam yang kedua dari fiil-fiil yang menasubkan mubtada dan khabar sebagai dua maf'ulnya adalah أفعال التصير. summiyat bidzalika lidalalatiha ala tahwili syai' min halatin ila halatin ukhra. Disebut dengan af'alut tasyir, mastar dari sayyara, yusayyiru, lidalalatiha ala tahwili syai', karena fi'il-fi'il tersebut menunjukkan kepada perubahan sesuatu. Min halah ila halah, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ya. Disebut dengan af'alut tasyir karena dia menunjukkan perubahan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa fi kauni maf'ulai hadhihi al-af'ali mubtada'an wa khabaran fil asli kama yufiduhu kalam Ibn Malik wa Ibn Hisham wa Radhi wa ghairihim mahthun. Terkait dengan keberadaan dua maf'ul ini, ataupun keberadaan dari dua maf'ul dari fi'il-fi'il ini sebagai mubtada dan khobar pada asalnya, ya, terkait dengan keberadaan dua maf'ul ini sebagai mubtada dan khobar pada asalnya, sebagaimana ini diberikan faedah oleh kalamnya Ibn Malik dan Ibn Hisham dan Ar-Radi dan selainnya, itu ada pembahasan. Jadi terkait dengan ucapannya mengatakan bahwasanya asal dari dua maf'ul ini adalah mubtada khobar, itu bahthun, ada pembahasan. Ya, bisa dipahami gak ini maksudnya? Ya, saya. Ya, terkait dengan keberadaan dari dua maf'ul ini, dari fi'il-fi'il tersebut sebagai mubtada dan khobar pada asalnya, sebagaimana faedah ini diberikan oleh ucapannya Ibn Malik dan Ibn Hisham dan Ar-Radi dan selainnya, itu ada pembahasan. Tidak ada di sana ittifaq. Kenapa? Lianna maf'ulaiha mutaghayirani mafhuman wa kharijan, fala yasihhu iddi'a'u kaunihima mubtada'an wa khabaran liwujubi ittihadil mubtada'i wal khabar fil khariji wa in ikhtalafa fil mafhumi. Karena maf'ul keduanya itu mutaghayirani, berbeda. Ya, sebagian mengatakan bahwasanya asalnya bukan mubtada dan khobar. Kenapa? Karena maf'ulnya itu atau dua maf'ul ini berbeda, baik dari sisi yang difahami ataupun dari sisi kenyataannya, sehingga tidak benar untuk mengklaim bahwasanya dua maf'ul ini asalnya mubtada dan khobar. Kenapa? Karena yang namanya mubtada dan khobar itu wujub ittihadil mubtada wal khobar, harus sama, satu antara mubtada dan khobar. Fil kharij, dalam al kharij, kenyataan. Seperti Muhammadun alimun, ya, Muhammadun alimun, mubtada dan khobar ini satu dalam kenyataannya. Muhammad ya, alim ya, Muhammad gitu. Wa in ikhtalafa fil mafhum, meskipun berbeda dari sisi yang difahami, ya, Muhammad ya ada makna sendiri, ya, alim ada makna sendiri, tapi prakteknya kenyataannya sama. Ketika dikatakan Muhammadun alim, ya si alim Muhammad, Muhammad ya alim. Sedangkan pada dua maf'ulnya fil-fil ini berbeda, baik dari sisi mafhumnya ataupun dari sisi kenyataannya. Ya, seperti yang akan dicontohkan. Wa yatabayyanu dzalika annaka taqul sayyartul ghaniya faqira. Dan ini semakin jelas ketika kamu katakan sayyartul ghaniya faqira. Saya rubah. Nah, saya rubah orang yang kaya ini menjadi fakir. Ya, sayyartu, saya jadikan orang yang kaya ini menjadi fakir. Ya, kalau dijadikan sebagai mubtada khabar, al-ghaniyu fakirun. Sama enggak? Berbeda kan kenyataannya, orang yang kaya adalah miskin. Faktanya beda, kaya kaya, miskin-miskin gitu. Meskipun sebagian membenarkan al-fakiru ghaniyun mungkin, ataupun al-ghani fakir mungkin, tadinya dia kaya kemudian berubah jadi miskin gitu. Sebagian ada yang menjawab seperti itu. Sehingga tidak ada iskal gitu, enggak mengapa. Dikatakan bahwasanya asli dari dua maf'ul ini adalah mubtada khabar. Karena pada contoh ini al-ghani fakir mungkin, dia kaya bangkrut kebakaran rumahnya habis jadi fakir, mengalami tajadud gitu. Perubahan. Ya. Wal ma'du mawjudan, dan saya jadikan orang yang tadinya berada, saya jadikan orang yang tadinya tidak berada, miskin menjadi berada. Ya. Katanya di sini, ini masih sanggahan berarti ya, terhadap ucapan yang mengatakan bahwasanya asal dari dua maf'ul ini mubtada' khobar, ini sanggahan terhadap ucapan tersebut. Di situ ya ta'wa ta'allaq ya. Di sini wasidqul awwali 'ala tsani fil mitsalaini mumtani'. Di situ ta'alluq ya. Kalau di sini wasidqul awwali 'ala tsani fil mitsalaini mumtani'. Dan kebenaran, kecocokan yang pertama untuk yang kedua pada dua contoh ini mumtani', terhalang. Ya, tadi kalau dikatakan orang kaya itu adalah fakir, kan enggak cocok tuh. Iya kan? Al-ma'dumu mawjudun, orang yang miskin itu berada, kan tidak cocok gitu. Tidak bisa dikatakan sodako kan, ataupun ya tidak masuk kepada bab khabar. Wajaba ba'dul muhaqqiqin, tapi ini sanggahan dijawab, bisa dijawab jawabannya diantara tadi yang pernah saya sebutkan. Mungkin dikatakan bahwasanya al-ma'dum mawjudun, orang yang miskin itu tidak berada ataupun tidak memiliki apa-apa itu mawjud. Iya. Memiliki sesuatu. Kaya dia, usaha, semangat, akhirnya berada. Iya. Ma'dum artinya apa? Adum. Sepertinya orang yang berada ya, bukan orang yang tidak ada. Atau orang yang tidak berada, orang yang tidak ada. Sepertinya orang yang berada gitu ya. Sama lah. Ada yang menjawab seperti itu. Mungkin dikatakan al-ghaniyu faqirun, al-ma'dumu mawjudun, karena mengalami perubahan di tengah perjalanan. Sehingga yang tadinya ghani faqir, yang tadinya ma'dum mawjud gitu. Itu di antara jawabannya. Sehingga tidak mengapa dikatakan bahwasanya asal dari maf'ulnya adalah apa? Mubtada'un khabar. Wajaba, adapun jawaban yang lain dibawakan di sini. Wajaba ba'dul muhaqqiqina an hadha bi annahu la niza'a fi anna al-af'al an-naqisah min dawakhil mubtada wal khabar wa la niza'a fi sihhati qawlihim sara al-ghaniyyu faqira wal ma'dumu mawjuda ma jarayani ma dhukira fihi fama kana jawaban an hadha fa huwa jawabun an dhaka fata'ammal. Perhatikan ini, dijawab oleh sebagian muhaqqiq atas sanggahan ini, yaitu bahwasanya tidak ada perselisihan tentang fil-fil naqisah, yaitu apa? Kana dan akhwatnya. Kana, dhalla, bata, abha, sara. Bahwasanya fil-fil tersebut min dawakhilil mubtada wal khobar, adalah fil-fil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Benar enggak? Makanya dikatakan apa? Nawasikh al-mubtada wal khobar. Nah, wala niza'a fi sihhati qawlihim sara al-ghaniyyu faqira, dan tidak ada perselisihan di antara ulama tentang benarnya ucapan sarul ghaniyu faqira. Betul enggak? Sarul ghaniyu faqira, jadilah orang kaya tersebut miskin. Betul enggak? Berarti ini ya sarul ghaniyu faqira, berarti al ghaniyu faqir aslinya apa? Mubtada khobar kan? Ya, aslinya mubtada khobar berarti kan. Wal ma'dum mawjuda, sarul ma'dumu mawjuda. Ma jarayani ma dzukira fi, bersama berlangsungnya apa yang disebutkan di dalamnya dari adanya sanggahan tadi. Kok di sini enggak satu mubtada dan khabarnya? Ya dari sisi kharij dan apa? Mafhumnya ini terbantahkan. Ya padahal pada contoh ini juga sama gitu. Tadi kan pada contoh af'alut tafsir dikatakan oleh penyangga bahwasanya asalnya itu bukan mubtada dan khabar. Kenapa? Karena dua maf'ul ini tidak satu dalam apa? Mafhum dan kharij. Dijawab dengan jawaban tadi bahwasanya ya pada fil-fil yang naqis juga terjadi yang seperti itu. Iya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya pada contoh tadi adalah aslinya apa? Mubtada khabar gitu. Sarul ghaniyyu faqira. Fama kana jawaban an hadza, maka apa yang merupakan jawaban bagi pertanyaan ini, maka itu juga jawaban bagi yang lain, yaitu bagi yang afalut tafsir. Ya. Maka renungilah. Paham gak nih? Ngerti gak? Iya. Tadi kan iskalnya kan kenapa disangga oleh yang lain? Kenapa tidak dikatakan ataupun tidak boleh dikatakan bahwasanya asli dari maf'ul afalut tafsir itu mubtada khabar? Karena apa? Yang namanya mubtada dan khabar harus satu fil kharij, di alam nyata. iya kan? Sedangkan dua maf'ulnya apa? Af'alu tafsir ini tidak satu, berbeda gitu. Seperti tadi. Iya. Sayartu al-ghaniya faqira. Saya jadikan orang yang miskin faqira. Di sini kan al-ghani dan fakir itu di alam nyata berbeda. Iya kan, orang kaya dan miskin sama enggak? Beda. Sehingga tidak pas kalau dikatakan aslinya benar khobar katanya. Maka dijawab oleh mereka para pentahkik, yaitu bahwasanya fil-fil yang naqis itu adalah fil-fil yang masuk kepada mubtada dan khobar kan? Ini, iya kan? Dan tidak ada gitu perselisihan di antara mereka tentang benarnya ucapan sorol ghaniyu faqira. Padahal tadi dikatakan bahwasanya al-ghaniyu faqir adalah contoh yang di situ tidak satu antara mubtada dan khobar dalam al-khawarij, dalam alam nyata. Tapi bisa dimasuki oleh soro. Padahal kita tahu bahwasanya soro termasuk akhwatnya kana yang apa? Masuk pada mubtada dan khobar gitu. Ya. Padahal berlangsung padanya pada contoh soro al-ghaniyu faqira kritikan yang telah lewat, yaitu bahwasanya mubtada khobar itu tidak boleh kecuali harus satu fil khawarij. Tapi ini bisa dimasuki, tidak ada khilaf. Ya berarti sama juga gitu pada bab af'alu tafsir. Iya. Bisa dikatakan sebagai bahwasanya dua maf'ulnya itu aslinya apa? Mubtada khobar gitu. Iya. Atau yang pertama tadi jawaban yang disebutkan itu juga bisa. Al-ghani faqirun mungkin bisa. Dia tadinya kaya, berubah jadi miskin gitu. Insya Allah dipahami kan? Bahasa sulit-sulit. Paham gak Rahmat? Ngerti? Ya alhamdulillah. Habib, Bib, pocok-pocok aja. Hasan, sudah paham belum, San? Alhamdulillah. Nahu ja'ala, contohnya ja'ala. Wa minhu qawluhu ta'ala wa yaja'aluna lillahi ma yakrahun. Wa qawluhu ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ya, contohnya ja'ala. Di antara contohnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaja'aluna lillahi ma yakrahun. Dan mereka menjadikan bagi Allah apa-apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Jadi afalut tafsir itu seperti ya saya ingatkan juga tentang af'alul yakin dan juga af'alul syak. Itu maknanya ya beda gitu, tidak beda. Tidak mesti harus maknanya meyakini-meyakini. Tapi intinya mengandung yakinan. Seperti saya ada yang maknanya saya meyakini, ada yang saya melihat kan, keyakinan juga melihat kan. Jadi enggak diterjemahkan dengan meyakini semua. Yang jelas intinya semuanya kembali kepada perbuatan hati. Ya. Juga tafsir juga demikian, enggak mesti diterjemahkan apa? Saya rubah gitu misalnya enggak. Yang jelas itu ada perubahan. Wa ja'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka menjadikan bagi Allah sesuatu yang mereka sendiri benci. Ya. Wa qawlu ta'ala wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, ini lebih jelas lagi. Dan Allah jadikan di antara mereka orang-orang Yahud al-qiradah wal khanazir, kera-kera dan babi-babi. Ada tafsir kan? Ya. Ya terjemahannya boleh juga diterjemahkan dengan wa ja'ala dan kami jadikan ataupun kami rubah. Ya. Fal majrur fihima maf'ulun tsanin, maka ini dijarkan, yang dijarkan pada dua contoh ini wa ja'aluna lillah, ini majrurnya. Wa ja'ala minhum, ini yang majrurnya. Yang isim yang majrur pada dua contoh ini itu adalah maf'ul yang tsani, maf'ul yang kedua. Di sini ma'krun apa? Wanita-wanita ya, anak-anak wanita ya. Mereka kan tidak suka anak-anak wanita. Tapi justru mereka sendiri yang tidak suka anak-anak wanita itu dijadikan untuk Allah. Ya. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa tasifu al-sinatuhumul kadhiba. Maka yang majrur pada dua contoh ini adalah maf'ul tsani, maf'ul yang kedua. Jangan antum jadikan maf'ul yang pertama ya. Wa ma ba'dahu maf'ulun awwal, adapun yang setelahnya yaitu ma yakrahun dan apa? Al-qiradah wal khanazir, atau di i'rab dulu ya enaknya. atau setelah ini i'rabnya ya. Ya, dan yang setelahnya di i'rab sebagai maf'ul yang pertama. Waqis bihi ma asbahah. Silakan kamu kiaskan dengannya yang semisal ini. Coba di i'rab ya ja'aluna fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasi wal jazim wa alamatu nasbihi ya, al-waw niyabah an dhamma li'annahu minal wa alamat rafi thubutun niyabah an dhamma li'annahu minal amtiyaz khamsa al-waw dhamir mutasil wa abni ala sukun fi mahali rafin wa'il lillahi jarun wa majrur fi mahali nasbin mahfulun sa'thanin ma ismun mausul mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin mahfulun aw awal yakrahun fi'lun wa fa'il yakrahun ya yakrahun fi'lun mudhari' marfu li tajarrud minan nasib wal jazim wa alamat rafi thubutun nun li annahu minal amsilah khamsa al waw dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il aina al a'id a'iduhu mahdhuf taqdiruhu yakrahunahu ya, yang keduanya i'rabnya sama ya. Waqis bihi ma asbahah. Silakan kamu kiaskan dengan dua contoh ini yang semisalnya. Kamu jadikan isim yang majrurnya sebagai maf'ul yang kedua dan yang setelahnya sebagai maf'ul yang pertama. Meskipun dari sisi datangnya didahulukan yang majrur ini ya. Kenapa demikian? Kenapa kita harus menjadikan yang majrur itu sebagai isim atau maf'ul yang kedua? Wa inna ma lam yuqaddar al majruru maf'ulan awal ya li'anna al maf'ul al awal fi mahalli al mubtada wal maf'ul tsani fi mahalli al khabar wal mubtada la yakunu jaran wa majruran tidak lain tidak boleh yang majrur itu ditakdirkan sebagai maf'ul yang pertama karena maf'ul yang pertama itu pada mahalnya mubtada, pada posisi mubtada. Itu kan aslinya demikian kan? Aslinya kan demikian kan? Maf'ul yang pertama yang mubtada aslinya. Maf'ul yang kedua aslinya khobar. Ya. Alasannya adalah bahwasanya maf'ul yang pertama itu pada tempat posisi mubtada. Sedangkan maf'ul yang kedua pada posisi khobar. Sedangkan mubtada tidak mungkin dalam bentuk jar majrur. Ah itu rahasianya. Ya. Jadi kalau anda mendapati afal tafsir ya ataupun dhanna teman-temannya dhanna di situ anda mendapati maf'ulnya satunya huruf jar ataupun satunya majrur satunya mansub maka yang majrur itu anda menjadikan maf'ul yang kedua yang mansubnya dijadikan sebagai maf'ul yang pertama waradda kemudian setelah apa setelah ja'ala ya Radda. Kaqawli syair seperti ucapannya penyair. Faradda syu'urahunna suda bidon. Wa radda wujuhahunna albidha sudan. Dan musibah-musibah itu menjadikan rambut-rambutnya yang tadinya hitam putih. Ya musibah-musibah segala macam. Hawadis. Ya. Kejadian-kejadian yang menimpa menjadikan rambut mereka para wanita itu yang hitam menjadi putih. Waradda wujuhahunnal bidha suda dan merubah wajah-wajah mereka yang tadinya putih menjadi hitam. Iya. Ya bisa juga merubah ya. I'rabnya bagaimana? Fa'atifah. Radda fi'lun Maudin mabni al-fat wa fa'iluhu bamir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa syu'ura maf'ulun bih al-awwal ya al-maf'ulun bih awal mansub wa alamat nasbi al-fathah wa huwa mudhaf alha bamir mutasil mabni al-fat fi mahalli jarin mudhafni al-nun alamatu ta'nis atau da'alah ala jam'il inas as-sudi na'atun li syu'ur na'atun lil mansub mansub mithlu wa alamatu nasbi al fathah bidha maf'ulun bi tsanin mansub wa alamatu nasbi al fathah wa huwa harfu 'athfin sama ya yang setelahnya dengan yang sebelumnya i'rabnya kemudian yang berikutnya wattakhadha wa yuqalu fihi takhadha ya dan terkadang dikatakan dengan bahasa yang lain takhadha bukan ittakhadha contohnya latakhadha 'alaihi ajra hatta idza, apa ayat sebelumnya, hatta idza ataya ala ahli qaryatan istata'ama ahlaha fawajada fiha jidara yuridu an yanqab faqama qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Ucapannya Nabi siapa? Khadir ya. Nabi Musa ya. Law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Seandainya kau mau, harusnya kamu ambil. Ya, ini saya akan kamu ambil bayarannya. Wa fi qira'ati, fi qira'atin, adapun dalam qira'ah yang lain dibaca dengan latakhadta, itu qira'ah yang kita baca yang masyhur. Indana wa sayyara, kemudian sayyara i'rabnya bagaimana? Latakhadda 'alaihi ajra. Ya, la waqiah fi jawabil qasam mahdhuf ya. Kemudian takhadda fi'lun wa fa'il. Takhadha fi'lun madhi, fi'lun madhi mabni 'ala fath, atta dhamir mutasil mabni 'ala fath fi mahalli rafin fa fa'il, 'alaihi jarun wa majrun fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin, itu kan ajran maf'ulun awal mansub wa ala ya mansub wa alamat nasbi al fathah dhahir ala akhirih. Kemudian sayyara wa mithluha asara wa huwa manqulani min sara ihda akhawati kana nuqila al awwalu bitad'if wa tsani bil hamzah ka qawli syair wa la'ibat tayrun bihim ababilu fasuyiru mithla ka'asfin ka'asfin ma'kulin. Kemudian sayyara, yang semisal sayyara adalah asara. Sayyara dan asara itu dinukil, diambil dari sara, salah satu dari temannya kana. Nukil al-awwal bitab'if, dinukil, dipindahkan kepada yang pertama itu sayyara dengan tab'if, dengan ditasydid sayyara. Wa tsani bil hamzah, dinukil kepada yang kedua dengan hamzah asara. Ka qawli syair wa la'ibat tayrun bihim ababilu, burung ababil mempermainkan mereka. Fasuyiru mithla ka'asfin ma'kul, maka jadilah mereka seperti daun yang dimakan apa? Ma'kul, dimakan oleh penyakitnya apa namanya? Lalat-lalat apa? Lalat. Apa namanya? Dimakan apa? Ulat-ulat ya. I'rabnya jelas ya. Suyiru i'rabnya bagaimana? Suyiru fi'lun madin. Ya. Fi'lun madin mabni lil majhul atau mughayyir as-sighah. Ya. Min akhwati dhanna tansibu al-isma wa tarfa'u al-khabar. Al-waw dhamir muttasil mabni ala dhammah ala sukun fi mahalli apa raf'in naibul fa'il al-alif lil fariqah mithla mahfulun thanin. Ya. Mahfulun kedua itu mahful apa mahfulun bih mansub wa alamat nasbi al-fathah. Ya. Kemudian kafnya di situ zaidah. Dia mudhaf, mitla mudhaf, asfin mudhafun ilaih. Ya. Ma'kulin sifat dari asfin. Ya. Gimana? Paham ya? Dibaca aja itu ada apa? Ya, i'rabnya di bawah. Di ababil itu sebagai atufayan dari thair. Wa wahaba, kemudian wahaba ghairu mutasarrif. Wahaba ghairu mutasarrif, dia tidak bertasarruf. Fala yustamal illa bi sighatil madi kal misalil ati. Sudah dibaca belum ini? Sudah ya. Ghairu mutasarrif, dia tidak bertasarruf dan tidak digunakan kecuali dengan sighah madi seperti al misal al ati, contoh yang akan datang. Wa ityanul musannif bi nahwi fi awwaliha lil isyara ila adam min hisariha fi ma dzukir faqad ada ba'dhum minha taraka. Kemudian al-musannif mendatangkan kalimat nahu ya, pada mata disebutkan anna usani afal tafsir nahu, contohnya ya, ini menjelaskan ucapan beliau nahu. Jadi musannif mendatangkan kalimat nahu di awalnya, ini mengisyaratkan bahwasanya beliau tidak membatasi fiil-fiil tersebut pada apa yang telah disebutkan, bukan batasan. Dari mana ini diketahui? Dari ucapan beliau. Nahu, contoh ya, contoh, tidak membatasi. Sebagian lain menganggap ada yang lain, di antaranya taroka. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Ya, "Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun." Qala fil Mughni, dikatakan dalam kitab Al-Mughni Ibn Hisham, "In fusira taraka bi sayyara," jika taraka ditafsirkan dengan makna sayyara, "fa dharfu maf'ul maghdharah," yaitu fi dhulumat, dalam kegelapan. Jadi maknanya kan dharaf maknanya, ya kan? Itu dijadikan sebagai maf'ulun, yaitu maf'ulun awal. Maf'ulun awal, bukan. Maf'ulun. Di sini tulisan satu, bukan. Maf'ulun. Mana maf'ulnya? Yang pertama dhamir ha itu, wa tarakahum. Ya, fa'ilnya dhamir mustatir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ulangi, maka dharaf sebagai maf'ul. Ya, fi dhulumat sebagai maf'ul fi mahalli nasbin. Kemudian la yubsirun maf'ul tsanin. Ya, maf'ul yang kedua. Jadi tadi dhorof juga maf'ul yang kedua, la yubsirun juga maf'ul yang kedua yang takarrar, berulang. Maf'ulnya berulang. Ya. Kama yatakarraru al-khabar, sebagaimana khabar terkadang berulang. Zaidun sya'irun, katibun sya'irun. Demikian pula maf'ul kedua di sini berulang. Ya, maf'ul keduanya kan fi dhulumat, diulangi dengan la yubsirun. Wa dhorof maf'ul tsanin, dan dhorof yaitu fi dhulumat maf'ul yang kedua. Ya, kemudian jumlah setelahnya hal, jumlah setelahnya hal. Jumlah setelahnya mana berarti? Summum bukmun ya, ummin faum la yarji'un. Ya. Atau mungkin di sana ada i'rab yang lain. Ya. Yang jelas di sini dibawakan i'rab Ibnu Hisham dalam Al-Mughni, yaitu dijadikan fi dhulumat dan la yubsirun sebagai maf'ul yang kedua. La yubsirun maf'ul yang kedua yang berulang. Ya, kalau kita hanya menjadikan fi dhulumat sebagai maf'ul yang kedua kemudian la yubsirun, berarti dia harus sebagai hal ya. Intah, selesai. Wa qala Ibnu Anqa, zada ba'duhum fi af'ali tashir daraba ma'al mithal. Daraba ma'al mathal. Ya. Sebagian yang lain ataupun sebagian yang lain menambahkan pada af'alu tashir itu daraba, yaitu ketika dibarengkan bersama mathal. Contohnya darabtu hadzal kalam mathala, itu mathal kan. Saya jadikan ucapan ini sebagai permisalan. Iya. Kalau daraba bersama mathal berarti dia min af'ali tashir gitu. Saya menjadikan ucapan ini sebagai permisalan. Ya, i'rabnya jelas ya. Hadzal kalam maf'ul yang pertama, mathal maf'ul yang kedua. Wa fi nahwi, dan pada contoh yang lain, darabtul fiddah khatama, saya menjadikan fiddah ini, apa fiddah? Perak ini sebagai cincin. Itu juga ada tafsir maknanya kan? Ada perubahan. Tadinya lempengan apa? Perak menjadi cincin. Wa tina khazafa, dan saya jadikan ya, tanah ini sebagai tembikar, menjadi tembikar. Wa ba'dhum, sebagian lain menambahkan khalaqa. Di situ mahdhuf fi'ilnya. Zada ba'dhum maksudnya. Khalaqa jazama bi As-Suyuti, dan As-Suyuti menegaskan bahwasanya khalaqa juga masuk. Iya. Pada syarah An-Niqayah, pada syarah kitab An-Niqayah. Contohnya katanya wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa fil irtishaf, dalam kitab al-irtishaf disebutkan la a'lam nahwiyan dhahaba ila anna khalaqa tata'adda ila tsnain fala yakunu min hadzal bab. Kata sahibul irtishaf, saya tidak mengetahui seorang ahli nahwu pun yang berpendapat bahwa saya khalaq itu muta'addi kepada dua, sehingga khalaqa dengan ini tidaklah masuk pada bab ini. Ya, qala jam'un muta'akhirun wa qad yadhmanu muta'addi li wahid ma'na sayyara wa taj'al min af'alihi fataqulu hafartu wasata dari bi'ra. Sekelompok ahli nahu belakangan mengatakan fi'il yang muta'addi kepada satu maf'ul terkadang mengandungi makna sayyara. Ya. Sehingga kamu jadikan fi'il ini yang muta'addi kepada satu ini yang dia bermakna sayyara kamu jadikan dia termasuk dari fil-fil tadi, tafsir ya. Maka kamu katakan hafartu wasatad dari bi'ra, saya menggali di tengah rumah ini bi'ra, sumur. Di sini hafara itu mengandung makna sayyara, saya menjadikan di tengah rumah ini apa, sumur ya. Contoh yang lain, banaitu, banaitu dara masjida, saya membangun atau merubah rumah ini menjadi masjid ya. Kalau ada makna seperti ini tentunya, kalau tidak ada ya maful, hanya satu maful, banaitu baitan, sudah cukup ya. Tapi kalau mengandung makna sayyara, dua maful, banaitu dar masjida, saya merubah, membangun rumah ini menjadi masjid, tadinya rumah dibangun jadi masjid. Mungkin enggak? Terjadi enggak? Ya terjadi. Wa qata'tu tsauba qamisa, saya potong kain ini menjadi qamis. Ataupun saya merubah kain ini menjadi qamis. Wa sana'tuhu imamah, dan saya jadikan, saya bikin kain ini menjadi imamah. Ay sayyartu fi kulliha, yakni maknanya sayyartu pada semua contoh di atas tadi, dari mulai hafartu. Qala Ibnu Anqa wa huwa qawi, kata Ibnu Anqa ini pendapat yang kuat, yaitu menjadikan fi'il yang tadinya muta'addi kepada satu menjadi kepada dua ketika dia mengandungi makna apa? Sayyara. Waqad asyara al-musannifu rahimahullahu ta'ala ila amthilatin ma dzakarahu min af'al, ma dzakarahu min af'ali tafsir ala tertib. Ya. Biqaulihi qala Allah ta'ala faj'alnahu haba'an manthura. Al-musannif rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada contoh-contoh yang beliau sebutkan. Apa i'rabnya, Mak? Hah? Sebagai sini nakirah mausufa biha ya. Nakirah ini sifat dengannya, karena dia sebagai sifat dari apa? Amthilah ya. Musannif rahimahullah mengisyaratkan kepada contoh-contoh yang beliau sebutkan dari af'alut tafsir sesuai dengan urutan. Urusannya ada ja'ala dulu ya kan. Contoh-contohnya sesuai dengan urutan fi'il-fi'il yang beliau sebutkan. Ya, ja'ala, radda dan seterusnya. Qala Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura, maka menjadikan amalan mereka orang-orang musyrik kafir haba'an mansura, seperti apa? Debu yang berterbangan. I'rabnya alfa bi'tibari ma qablaha, fa tergantung sebelumnya. Ja'ala fi'lun madhin min af'ali tafsir tansibu maf'ulaini. Na dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Walha dhamir muttasil fi mahalli nasbin. Maf'ulun awal. Haba'an maf'ulun thanin. Manthura na'tun. Wa qala ta'ala yuruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ya, mereka orang-orang kafir ingin mengembalikan kalian setelah keimanan kalian kepada kekufuran. Atau ingin mengembalikan kalian setelah kalian beriman menjadi orang-orang yang kafir. I'rabnya yarudduna fi'lun mudhari' marfu'u 'alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah wa wawul jama'ah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il mutasarrif min radda ya min af'ali tafsir tansibu maf'ulaini wal kaf dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun awwal wal mim 'alamatul jam' wal kufaran maf'ulun thani wa jumlatu min ba'di imanikum jumlah min ba'di imanikum i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai hal, min ba'di imanikum sebagai hal, karena datang setelah ma'rifah, yaitu kaf, dhamir kaf. Muta'alliq biwajibil hadzf, dia terkait dengan sesuatu yang wajib dibuang. Wa qala Allah ta'ala wa takhadha Allah Ibrahim khalila, dan Allah mengambil atau menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Wa ya'rabu al-waw harfu 'athfin ittakhadha fi'lan madhin min af'ali tafsir tansibu maf'ulaini Allahu fa'il afdhal jalala Allah fa'il Ibrahim maf'ulun awwal khalila maf'ulun thani wa nahu sayyartu at-tina khazafa. I'rabnya zahir jelas. Fil qamus tersebut dalam kitab al-qamus al-khazaf muharrakah khazaf dengan diharakati za-nya khazaf, itu maknanya al-jirar. Jirar jamak dari jarrah, yaitu bejana yang terbikin dari tanah. Wa kullu ma umila min tinin wa syuya bin nar hatta yakuna fakhara. Dan khazaf itu adalah segala apa yang dibikin dari tanah dan dibakar dengan api sehingga dia menjadi fakhara, tembikar ataupun yang lainnya, keramik dan yang lainnya. Wa qalu ay fi du'a wa habani Allah, tanggung ini ya. Wa qalu ay fi du'a wa habani Allah fida'ak ya ay sayyarani fida'an lak aqika su'a bi nafsi wa fi al-qamus fidahu yafdihi fadahu yufdihi fadahu yafdihi fida'an wa wafdan. Ya. Apa ini? Fada'an wa fida'an ya. Fida'an wa fadan ya. Fadan di situ ya. Coba nanti keterangannya di sini. Wa yuftah wal fa ya. Wa yuftah dan di fathah. Ya. Fadan ya. Fida'an fadan. Wa yuftah dan di fathah. Wal fida dan fida ka kisa, seperti kisa. Dan seperti ala, kalau seperti ala berarti fada. Ya. Wa ila dan seperti ila, fida. Ada fida, ada fada gitu ya. Ya, ada yang seperti kisa seperti fidaun, ada yang seperti ala seperti fida tanpa hamzah akhirnya, atau seperti ila, nah, seperti ala fada gitu. Lihat wazannya itu. Jadi fidaan, fadan, fada atau fida. Atau kalau di tandunya fadan fidan. Fa fada kalamuhu anna qawlahu fida'ak. Terjemahnya itu belum ini. Ada yang ketinggalan ya? Oh, belum terjemahkan belum ya? Baru baca ya? Ya. Qalu, mereka mengatakan dalam doa, wahabanillahu fida'ak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Ya, ini maksudnya sayyaroni fida'an lak. Semoga Allah menjadikan aku tebusan bagimu. Ya, ini aqikasu binafsi. Ya, ini aku bisa membentengimu dengan diriku dari kejelekan. Bisa kayak gitu kan. Ada seseorang dicari. Ya, oleh orang lain. Kejar-kejar. Sudahlah, saya aja cari jaminannya ini. Biar dia selamat. Sayyaroni fida'an lak. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusan bagimu. Yakni aqika asu bi nafsi, aku bentengi ya dengan diriku, ataupun aku bentengi kamu dari kejelekan dengan diriku gitu. Wa fil qamus ya, disebut seperti dalam qamus fadahu fi'il mudhari'nya fdi, masalnya fida'an ataupun fada, fadan ataupun fidan ya, di fathah. Wal fida seperti kisah dan seperti ala dan ila wazannya. Ya. Maka ucapan beliau memberikan faedah bahwasanya ucapannya fida'ak bil mad wal qasr, itu dengan mad dan qasr. Ya. Wahabani fida'ak. Ya. Ucapan siapa ini yang memberikan faedah? Bil mad wal qasr ucapannya Al-Qamus, Sahibul Qamus. Bisa sedikit lagi ya. Bismillah. Qala syarih tanbih ba'du af'ali tasir qad ta'ti lima'anin ukhar. Ghairat tasir. Ghairat tasir. Kattakhadha bima'na khalaqa aw sana'a fatansibu maf'ulan wahidan faqad kaqawlihi ta'ala wa qala takhadallahu walada wa qila innaha fil ayah bima'na sayyara wa anna maf'ula ta'ani mahdhufun ay ittakhadallahu ba'dul mawjudati waladan ta'ala Allahi an dhalik uluwan kabira wa alam anna al-af'ala hadhil bab anna li'af'ali hadhal bab salasat ahkam tahtasu biha bal arba'at bal arba'atu salasati fil madhkurah wa rabi annahu yajuzu bal arba'atun as-salasatul madhkurah wa rabi annahu yajuzu fil af'alil qawliyatil mutasarrifah wa ra'a al-halam wa ra'in al-hilmiyah wal basariyah ay yakuna fa'iluha wa maf'uluha dhamiraini muttasilaini muttahidaini ay bi an yakuna marji'un marji'u dhamiraini syai'an wahidan mithlu allamtani muntalikon alimtuni muntalikon wa alimtuka muntalikon alimtaka alimtaka muntalikon wa qawlihi ta'ala innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna ay ay an anna ra'a nafs an ra'a nafsahu wa qawlihi ta'ala inni arani asiru hamra wa inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza wa qawlihi ta'ala ra'aytahum li sajidin ra'aytuhum li sajidin wa qawlu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha laqad ra'aytuna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma lana min ta'amin ila al-aswadan qala az-zamakhshari wa ghairihi wa ghairuhu ajrat al-arab uddim adamat adimtu wafaqattu majra af'al hadzal babi li'annahuma didu wujidat didu wajadtu fahamilat ala didduha walaba ala didduha ala didiha wala ba'du fi hamli wala ba'da fi hamli wala bu'da fi hamli syai ala didhihi wa dhalika ka qawli syair nadimtu ala ma kana minni faqadatni faqadtuni kama yandamul magbunu hina yabi'u wa qawlul akhar khadha hadaran ya ha ya jarati fa innani khudha khidran ya jarotayya fa innani ra'aitu jaroni ra'aituni al-uda qad kada yasluh laqad kana li andarataini adamtani wa amma ala allaki minhuma mutazahzaha bikhilafin sa'irul af'ali fala yuqal darbatani bal ya'dalu fiha ila lafzi nafsin mudafun illa dhalika dhamiru fatakul darabtu nafsi wal farqu bainal af'al qalbiyah wa ghairiha anna ilmu syakhsin bi nafsi aktsaru fasagun fiha fasagu fiha dhalika bikhilafin ghairiha li ta'alluqi fi'l fa'il fiha bighairihi id qalla ma yadribu syakhsu nafsahu. Tanbih. Betul, tanbih. Iya. Tanbihun. Perhatian. Ba'du af'ali tafsir qad ta'ti li ma'anin ukhra ghairi tafsir. Katakhadha bi ma'na khalaqa aw sana'a fatansibu maf'ulan wahidan faqad. Kaqawlihi ta'ala wa qalu takhadha Allahu walada. Sebagian fil-fil tafsir terkadang datang untuk makna-makna yang selain tafsir. Ya, makna-makna lain yang selain tafsir. Seperti ittakhadha dengan makna khalaqa ataupun sona'a. Maka ketika itu, ketika maknanya selain tafsir, maka dia menasabkan satu maf'ul saja. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengambil anak atau menjadikan anak laki-laki. Wa qila innaha fil ayati bi ma'na sayyara. Ada yang mengatakan bahwasanya ittakhadha dalam ayat ini maknanya sayyara. Dan bahwasanya maf'ul keduanya mahdhuf. Takdirnya ittakhadallahu ba'dal mawjudati walada. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian al-mawjudat, ciptaan-ciptaannya, walada, anak laki-laki baginya. Ta'alallahu an dzalik 'uluwan kabira. Ya, maha suci, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari mengambil anak setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya. Wa'lam anna li af'ali hadzal babi thalathat ahkamin. Ketahuilah bahwasanya fi'il-fi'il bab ini, af'al tafsir, itu ada tiga hukum yang takhtasu biha, yang dikhususkan untuk fi'il-fi'il tersebut. Bal arba'atun, bahkan ada empat, kata asy-syarih. Ats-tsalatsatul madzkur, tiga yang telah disebutkan oleh musannif, war-rabi', dan yang keempat ditambahkan. Annahu yajuzu fil af'alil qalbiyyah al-mutasarrifati wa ra'yil hilmiyyati wal basariyyati an yakuna fa'iluha wa maf'uluha dhamirain muttasilain muttahidain. Yang keempat, bahwasanya boleh pada fi'il-fi'il qalbiyyah yang bertasarruf dan ra'yul hilmiyah, penglihatan dalam tidur, wal basariyah, dan penglihatan mata kepala, an yakuna fa'iluha wa maf'uluha dhamiraini, yaitu boleh untuk fa'il dan maf'ulnya dhamir semua, muttasilaini, yang keduanya bersambung, muttahidaini, satu tingkatan, ay bi an yakuna marja'u dhamiraini syai'a. Maksud dari muttahidaini, yaitu tempat kembalinya dhamir satu. Misal, contohnya alimtuni muntaliqa. Saya mengetahui diriku muntaliqa, akan pergi misalkan. Alimtaka muntaliqa, engkau mengetahui dirimu akan pergi. Ini boleh. Ya. Pada fi'il-fi'il tafsir tersebut dijadikan fa'ilnya dhamir dan juga maf'ulnya dhamir, dalam keadaan bergandengan, dalam keadaan muttahid, marja' dhamirnya sama, kembali kepada ana pada contoh yang pertama, kembali kepada anta pada contoh yang kedua. Juga contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Kenapa ar-ra'ahu istaghna? Karena dia melihat dirinya. Ar-ra'ahu fa'ilnya kan huwa, maf'ulnya juga sama, ar-ra'ahu istaghna, karena dia memandang dirinya kaya. Ay an ra'a nafsahu, yakni karena dia melihat dirinya. Ar-ra'ahu maksudnya ar-ra'a nafsah. Wa qawluhu ta'ala inni arani a'siru khamra, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Mengisahkan kisahnya dua temannya Yusuf dalam penjara alaihissalam. Yang satu mengatakan inni arani a'siru khamra, saya bermimpi, saya melihat, saya memeras khamr. Yang lain mengatakan inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, saya melihat diriku ya sedang membawa di atas kepalaku khubz, roti. Wa qawluhu ta'ala ra'aituhum li sajidin, ra'aituhum li sajidin, ini juga jelas ra'aituhum. Ya, kalau di sini jelas ya ra'aituhum, hanya saja di sini apa maf'ulnya beda untuk ghaib ra'aituhum. Wa qawlu Aisyah, contoh yang lain adalah ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, laqad ra'aituna, sungguh saya telah melihat kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa malana min ta'amin illa al-aswadan, dan dalam keadaan kami tidak memiliki makanan kecuali al-aswadan, air putih dan kurma. Di taghlib kurmanya, kurma kan hitam, iya kan, aswad. Al-aswadan dua yang hitam, ini ala taghlib, ala sadri taghlib. Maksudnya kurma dan air putih. Qala Zamakhsyari wa ghairuh, wa ajratil arabu adimtu wa faqadtu majra af'ali hadzal babi li annahuma ضِدُّ وَجَدْتُ فَحُمِلَتْ عَلَى ضِدِّهَا وَلَا بُعْدَ فِي حَمْلِ شَيْءٍ عَلَى ضِدِّهِ. Orang-orang Arab melangsungkan adimtu dan faqadtu pada tempatnya fi'il-fi'il bab ini, yaitu afal tafsir. Kenapa dilangsungkan adimtu dan faqadtu pada bab ini? Karena keduanya, adimtu dan faqadtu, itu lawan dari wajadtu, adalah lawan dari wajadtu. Dan kita tahu wajadtu adalah min afal tafsir, iya kan? Sehingga humilat ala diddiha, dia dibawa kepada lawannya. Sempat saya jelaskan ya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya itu. Ya. Antuna ala syubahwan nazair. Fahumilat ala diddiha wala bu'da. Dan ini tidak jauh yang seperti ini. Tidak jauh ya membawa sesuatu kepada lawannya. Wadhalika qawli syair. Ini contohnya seperti ucapannya penyair. Nadimtu ala ma kana minni faqadtani kama yandamul maghbun hina yabi'. Saya sungguh menyesal atas apa yang bersumber dariku. Sini faqadtani doa saja, doa faqadtani, dia menyesali gitu. Tuhai aku tiada gitu. Tuhai saya mati saja ataupun aku tiada. Ini sisipan jumlah itrodiyah. Kama yandamul maghbun, dia dirinya diserupakan dengan penjual atau pembeli yang rugi, mengalami kerugian. Tuhai aku sangat menyesal atas apa yang bersumber dariku. Sebagaimana, ini faqadtani hanya jumlah sisipan. Sebagaimana menyesal orang yang tertipu dalam jual belinya. Ya, si penjual dikatakan maghbun ketika dia membeli barang dengan harga misalkan 500 ribu. Kemudian ternyata di pasaran lakunya 300 ribu atau 400 ribu, ini maghbun. Atau sebaliknya pembeli, dia membeli satu barang dengan harga 500, ternyata harga pasaran 300. Ini dikatakan apa? Maghbun. Wa qawlul akhar, khudha hidra ya jariyataya fa innani ra'aitu jirana al-udi qad kana yasluh. Laqad kana li'an dharrataini adimatni, adimtuni, adimtuni wa amma ulaqi minhuma mutazahzah. Khudha, ambillah oleh kalian berdua kehati-hatian, waspadalah kalian berdua, ya mau dipukul. Ya jariyatai, wahai dua jariahku, mungkin istrinya ya. Fa innani, karena saya sungguh melihat bahwasanya kulit unta ya itu cocok buat kalian dipukulkan, karena kalian suka membuat saya kesel gitu. Laqad kana li an dharrataini, dan sungguh ya aku dahulu mutazahzah, itu isimnya kana yang diakhirkan, dijauhkan ya, dahulu sebelum dia memiliki kedua istri ini mutazahzah ya, dijauhkan dari dharratain, dua madunya, dan dijauhkan dari apa yang aku dapati dari keduanya, dari gangguan. Adim tuni, ini sisipan saja ungkapan doa, doa kecilnya untuk dia sendiri. Waduh, semoga saya binasa saja, semoga saya hilang ataupun mati saja. Dia sudah gak sabar. Iromnya karena nakisoh, kemudian mutazahzah isimnya, khobarnya li. Karena mutazahzah li an borotaini wa an ma ulaqi minhuma. Ya, adim tuni, yaitu syahidnya ya, adim tuni. Silakan untuk baca itu, di situ ada keterangannya. Ya, yang di sini yang menjadi syahid di sini, alim tuni haitsu ista'malahu ka af'al qulub, digunakan sebagai af'al qulub. Fa jumi'a fihi dhamirul fa'il, dikumpulkan di situ dhamir fa'il dan dhamir maf'ul, dan keduanya untuk mutakallim. Padahal hukum asalnya bahwasanya maf'ul apabila berupa dhamir fa'il, wal asl anal maf'ul idza kana dhamirul fa'il, asal maf'ul apabila dhamir fa'il itu bersambung dengannya ya, adalah lafdun nafs. Ini lafdun nafs gitu asalnya, adim tu nafsi harusnya ya, asalnya adim tu nafsi. Cuma kenapa di sini boleh disambungnya, disambung langsung dengan maf'ulnya? Atau saya ulangi ya, hukum asalnya maf'ul itu apabila fa'ilnya dhamir ya, dhamir muttasil, harusnya maf'ulnya dengan kata nafs gitu, harusnya dengan kata nafas seperti misalkan Adim itu nafsi gitu. Hanya saja dia digabungkan dengan temannya wajada, maka dia, karena dia lawan dari wajada, dan sedangkan wajada min af'alul qulub, dan sedangkan af'alul qulub, nah itu bahasanya. Sedangkan af'alul qulub boleh di situ digandengkan antara apa? Fi'il dengan fa'ilnya yang muttahid. Nah itu yang menjadi syahidnya. Ya, bukan masalah pembahasan amalannya ya. Yang menasabkan dua maf'ul bukan. Ya, tapi dari sisi tadi bolehnya dhamir fa'il dan maf'ul itu bergandengan dan muttahid. Bikhilafi sa'iril af'al fala yuqal darabtuni, berbeda halnya dengan fi'il-fi'il yang lain yang bukan af'al qulub. Kalau af'al qulub ini kan kita lagi membahas tentang apa? Keistimewaan atau perbedaan yang ada pada af'al qulub, di mana di situ boleh ya dhamirnya ataupun fa'il dan maf'ulnya dhamir dan yang muttahid boleh. Dan yang berlawanan maknanya ataupun yang merupakan lawan dari af'al qulub juga dibawa. Ya, dengan af'al qulub boleh pula dia fa'il dan maf'ulnya dhamir muttasil. Adapun pada fi'il-fi'il yang lain, berbeda halnya dengan fi'il-fi'il yang lain, maka tidak boleh dikatakan dharabtuni. Tuh, dharabtuni. Kenapa? Bukan af'al qulub dia. Bal ya'dil fiha ila lafdhi nafs, bahkan harus iya, ya'dil fiha berpindah pada fi'il tersebut. Iya. Ila lafdhi nafs, kepada lafaz nafas, enggak boleh langsung dhamir. Ya'dil ila adalah ila menuju. Ya'dil maksudnya berpindah pada selain fi'il qulub itu kepada lafaz nafas, yang lafaz nafas itu mudhaf, mudhafin ila dzalika dhamir, didhafahkan kepada dhamir tersebut. Enggak katakan dharabtu nafsi, ya itu. Dharabtu nafsi. Enggak boleh dikatakan dharabtuni. Apa bedanya? Wal farqu bainal af'alil qalbiyyah wa ghairihi anna 'ilma asy-syakhsi bi nafsihi akthar. Bedanya bahwasanya af'alul qulub, beda antara af'alul qulub dengan selainnya adalah bahwasanya ilmu syakhs, pengetahuan seseorang akan dirinya itu akthar, lebih banyak. Iya. Iya kan? Fasagho, karena seperti ini keadaannya, pengetahuan seseorang atas dirinya itu lebih banyak, maka dibolehkan padanya hal itu, yaitu dibuang nafasnya. Karena sudah terlalu faham dia terhadap dirinya. Maka boleh dibuang nafasnya langsung. Bertemu dhamir fa'il dengan dhamir maf'ul. Yang muttahid, yang satu, marja'nya. Berbeda halnya dengan selainnya dari fi'il-fi'il. Kenapa? Lita'alluqi fi'ilil fa'il fiha biwairih. Karena pelaku perbuatan fa'il pada selain af'al qulub tadi itu terkaitnya dengan yang lain, bukan tentang dirinya seringnya. Idh qalla ma yadribu syakhs nafsah, karena jarang sekali, ya hampir tidak ada seseorang yadribu nafsah, ya memukul dirinya. Ya, selesai. Artinya jadi kalau alima itu sering berkaitan, ataupun alima ataupun afalul qulub itu sering kaitannya dengan dirinya sendiri, sehingga boleh dibuang nafasnya. Berbeda dengan selain fil itu, seringkali kaitannya dengan yang lain. Iya. Seperti ru'aitu Muhammad, dan saya lihat Muhammad. Jadi di sini seperti itu. Bahwasanya yang menjadikan beda, bahwasanya alam ilmu syakhs, pengetahuan seseorang akan dirinya itu lebih banyak daripada terhadap orang lain, sehingga dibolehkan untuk dibuang nafasnya. Berbeda dengan yang lain. Juga lita'alluqi fi'lil fa'il fiha bighairih, karena perbuatan fa'il padanya itu berkait dengan orang lain. Ya, gimana? Kurang dan jelasnya dia yang bagi 5 asbab wa inna ma yang terjadi. Oh itu dikiaskan. Itu yang terkait dengan ini kan menjadikan yang majrur itu sebagai mafhul kedua kan? Ya, pokoknya antum kalau dapati ada apa? Masalah apa itu? Dhanna ya. Iya. Afal tafsir ya. Apabila engkau mendapati afal tafsir ataupun dhanna juga dan akhwatnya, apabila engkau mendapati ya satu maf'ulnya itu adalah isim yang sharih dan yang lainnya majrur, maka antum harus menjadikan yang majrur itu sebagai maf'ul yang kedua dan yang mansubnya sebagai maf'ul yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Karena hukum asalnya maf'ul yang pertama itu mubtada. Dan yang mubtada itu enggak mungkin bentuknya jar majrur. Sedangkan yang keduanya hukum asalnya kan khobar, yang namanya khobar terkadang jar majrur. Sehingga demikian. Kalau antum seandainya menjadikan yang pertamanya atau maf'ul yang pertamanya yaitu jar majrur, yang keduanya yang mansubnya itu maf'ul yang kedua, maka antum berarti telah menjadikan jar majrur yang mubtada. Iya kan? Kemudian yang mansubnya sebagai khobar, keliru, iya kan? Yang lain? Kalau enggak ada, cukup. Gimana? Gimana itu? Kata antum gimana? Ya afal. Afal apa? Afal qulub atau ghairu afal qulub? Hah? Ya, ya selesai situ. Selainnya berarti kan fiil-fiil selain af'alul qulub. Ya. Sepertinya ke situ. Ya. Kan bikhilafi ghairiha, berbeda halnya dengan selainnya selain af'alul qulub. Ya kan? Li ta'alluqi fi'il fa'il fiha, dikarenakan perkaitannya perbuatan fa'il padanya bi ghairi, dengan selainnya fiha kepada afal qulub atau selain afal qulub ini. Sepertinya selain afal qulub ya. Idh qalla ma yadrib asy-syakhs nafsah. Karena jarang sekali ataupun hampir tidak mungkin seseorang yadribu nafsah. Iya. Memukul dirinya. Wallahu a'lam. Ya cukup lah. Tapi insyaallah faedahnya lah kenal ya. Besok gimana nih? Mau belajar atau libur? Rabu? Siapa yang mau libur? Sudah banyak libur, pengen libur. Ya. Liburnya enak Sabtu ya. Sekalian. Kosong. Gimana? Mau masuk atau libur? Om, masuk ke libur? Hah? Terserah. Mau masuk ke libur? Hah? Ini hima-himanya berarti kurang semua. Udah cukup libur aja besok. Himanya kurang di sini terserah. Ada suara sayup-sayup libur, tapi dicari-cari orangnya nggak tahu. Sudah libur berarti. Hanya mutamimah berarti ya. Gak apa-apa wis. Ya, subhanallah, bihamdika, syukurlah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.